Allahu Akbar. Muah, muah. Saya tidak hanya PSK Bu, bencong-bencong itu saya kumpulkan pengajian. Para bences-bences, mereka saya kumpulkan itu pengajian. Dan mereka rata-rata namanya adalah nama samaran. Namamu siapa? Susu. Kayak susu bono kaos kaki. Banji-banji. Namamu siapa? Sucipto. Susu ini lancip diganjel botok. Macem-macem. Jenengmu siapa? Hirlan Darwis, lahiring dalam modario wis. Saya bilang, kamu banji, mau tobat? Ya bah, saya mau tobat. Caranya gimana? Saya mau berjilbab. Matamu. Banji berjilbab. Banji hijab jadi yang pakai burqa kayak mbaknya gini ada. Kowe ngopo ya? Saya mau bertobat ya Gus. Kalau saya ajak sholat, dia nggak mau saya jadi imam. Kenapa saya nggak boleh jadi imam? Karena aku lebih alim daripada kamu. Saya nggak khusyuk lihat bokongnya apa. Ya. Ujung-ujung mereka. Tapi saya nggak pernah benci dengan mereka. Karena barangkali dengan cara saya yang ramah seperti ini justru kemudian merontokkan ego mereka. Akhirnya mereka kemudian dapat hidayah gara-gara di situ. Kalau laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Perempuan mati almarhumah. Lah kalau kamu banci mati aluminium. Perlu pakai kepalanya bunuh untuk mic ini. Cek. Kalau jangan ditarik-tarik. Aku tahu kamu sudah lama gak narik celana suamimu. Kita gak pernah tahu datangnya hidayah. Kita juga gak pernah tahu kalau kemudian kita hari ini Islam mati dalam keadaan Islam. Siapa yang menjamin keislaman kita kecuali Allah? Betul. Yang di belakang sudah jelas. Maka mereka saya datangi, saya bawakan mukena. Setiap kali saya pengajian, saya bilang istri saya tolong masak. Minimal saya membuat 300 bungkus nasi. Saya bagi kepada mereka. Sama sekali mereka tidak pernah mengeluarkan uang. Saya kasih mukena, saya kasih sajadah, saya kasih Quran. Mereka tanya, Abah ikhlas kasih kami seperti ini? Ikhlas sudah bertahun-tahun. Sarannya apa, Pak? Tolong tinggu sholat. Oh, jangan tinggu lemek. Lemek kelam, mak ciloko. Kalau saya makan menebah, ini niatnya apa? Saya niatnya ibadah bantu. Gimana, Bang, kalau niatnya mas kawin? Matang. Mau 400, Cik. Ternyata boyoku sempal di sini. Makanya semangat ini ingin saya berikan kepada kalian semua. Jangan sampai kemudian kita kalah dengan mereka yang ada di dunia seperti itu. Karena apa? Kita hari ini tugasnya adalah menjaga dan merawat keimanan kita. Karena kita tidak pernah tahu apakah kalau hari ini kita beriman, matinya dalam keadaan beriman. Gak ada yang tahu. Toh catatan sejarah membuktikan itu. Di zaman Nabi Musa ada Bal'am bin Baurok, seorang ulama besar. Doanya dikabulkan oleh Allah, tapi matinya dalam keadaan kafir. Jadi kalian jangan sombong. Oh, aku jilbaban. Aku sudah ngaji kok, aku sudah umroh kok. Tapi Bal'am bin Baurok matinya kafir. Rajal Unhuah, delegasi sunnah, ketika masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada orang yang ngaku-ngaku nabi. Diutuslah Rajal Unhuah, dan ternyata Rajal Unhuah matinya dalam keadaan kafir. Kita gak pernah tahu. Sahabat Rasulullah namanya siapa? Ubaidillah bin Jahsy, seorang yang mengikuti peperangan Rasulullah, matinya dalam keadaan kafir. Itu gak pernah tahu. Bahkan seseorang yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, dia seorang muadzin, 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Begitu satu saat dia adzan di atas menara, Allahu Akbar, di belakang ada cewek cantik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, matanya ngelirik. Wow. Begitu selesai adzan dikejar. Dek, aku senang karo kowe. apa jawaban perempuan ini? Sorry mas, saya gak bisa menerima cintamu. Kenapa? Karena kamu Islam, saya Kristen. Apa syaratnya supaya aku bisa menikah denganmu? Gampang, tinggalkan Islam, masuk Kristen, maka aku mau menikah denganmu. Karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa. Ayo gak sakit sih. Saya masuk Kristen. Akhirnya menikah di gereja dengan keadaan Kristen, dan Anda tahu apa yang terjadi? Mau dibilang gendali malam pertama sebelum mereka cike-cike. Ya besok ibu-ibu pulang ke Indonesia ketemu suaminya, apalah cike-cike. Saya pulang ngaji jam 12 malam, istri saya tidur, saya langsung ngomong, bunda, cige, cige. Cige, cige itu kalau dalam orang Jawanya itu adalah lagunya namanya Tul Jaina. Itu masuk kamar, saya nyanyi, Tul Jaina orang mutul orang pena, mutul rasu pena, sing tidur dendang-endang. Langsung istri saya bilang, Abah, siap ditutul. Kok bunda malu-malu gitu sih? Saya bersyukur istri saya pesek ya. Berarti dia panjang umur. Kenapa orang pesek panjang umur? Ambekan ini deh. Masih manjung-manjung ini cepat mati. Soalnya ambekan ini boros. Cuma pilek mesti pilih gede-gede gitu. Saya haus, Beb, bukain dong. Cici matamu. Tanya, tegali orang ono. Akhirnya apa? Dia mati sebelum cike-cike. Kehilangan Islam, kehilangan segala-galanya. Gak pernah ada yang tahu. Oh, apa? Tidak cikin-cikin yang diri kita. Maka saya teringat satu hadisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu-ibu dengarkan betul hadis ini. Mudah-mudahan Allah mempertahankan keimanan kita ila yaumil qiyamah. Saya kalau baca hadis ini di kamar saya mesti nangis. Kalau saya baca hadis ini saya mesti ngelus dodo. Dodonya dodo dulu. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli jannah, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Hatta yakun baina wa baina illa dira'un, sehingga jarak dia dengan surga itu hanya tinggal satu dira' tok. Bau surga sudah dicium oleh hidungnya, kenikmatan surga sudah dilihat oleh matanya. Tinggal satu dira' tok setengah meter. Wow, surga. Bidadari sudah dilihat oleh matanya. Tapi nopo fayas bitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayak khuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Surga ini wis ketok ngawe-ngawe. Tetapi apa? Di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Contohnya Bal'am bin Bawrok, contohnya Husayn bin Abdul Azhar, contohnya Rajal Ulfwa, contohnya Ubaidillah Al-Jahsi. Tapi sebaliknya, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun bainahu wa baina ila dirun, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Panas yang neraka sudah berembus ke kepalanya. Tapi apa? Fayasbitu alaihi kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu bi amali ahli jannah, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayak khuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Gak ada yang tahu. Apa ada contohnya Gus? Ada Husayn bin Abdul Azhar. Dia masuk Islam gara-gara apa? Cinta dengan Rasulullah. Kayak kemarin saya malam minggu mengislamkan orang Kristen dari Bekasi. Saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Karena saya cinta dengan Gus Miftah. karena saya cinta dengan metode dan model gayanya Gus Miftah. Saya senang dengan Anda, saya masuk Islam. Dan berapa yang ngantri pengen dimasukkan ke dalam Islam gara-gara rasa cinta. Khusair bin Abdul Azhar cinta dengan Rasulullah. Nuris, nuris. Kemarin engkau masih ada di sini dan denganmu merasakan ini semua. Saya di mana-mana pakai itu udah fotonya. Ini jelas. Kamu betul-betul menghinakan aku, Nuris. Ini rano gambar. Sallu ala Nabi Muhammad. Husain bin Abdul Azhar ini apa cinta banget dengan Rasulullah. Rasulullah, I love you full. Apa kata Rasulullah? Ya wes, lah mes nek aku mlebu Islam. Oke. Tuntun nasihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata orang Rasul? Apakah saya harus sholat? Enggak. Lah mau ke rumah ya? Rumah yai kok sholat ya belum waktu sholat ke sholat. Akhirnya apa? Saya mau perang dengan sahabat, kamu mau ikut gak? Aku melu. Begitu perang ger. Ya lucu, kaget kok saya disekal cangkem ini jantung ini dodo buning dodo kaget kok kaget aku lho. Kita mencangkem orang aneh kan tukangnya kami cangkem. Ya Allah kaget tuh begini kita. Saya jadi ingat pengajian di Jogja Allah kaget dan pengajian sebuahnya rawon mana orang tua yang muda-muda rawon. Sabar Gus, sabar. Kulo dereng rampung 5 menit mudah-mudahan. Cepat. Salahmu kok Gus. Lah napa, Pak? Jadi ono pengajian kita kulo kaget untuk kulo nyemplung ning rawon. Jiji. Rawon rasa untu. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Begitu perang Husain ini mati. Belum 24 jam dia masuk Islam, mati di medan perang. Para sahabat mengatakan, ini kepiye ini? Melebu Islam si barusan kau masih mati. Apa kata Rasulullah? Walahul jannah, Husair bin Abdul Azhar baginya surga. Padahal belum sempat sholat, jidatnya belum pernah sempat untuk bersujud. Tetapi apa? Allah ridho memasukkannya ke dalam surga. Awalnya kafir, akhirnya Islam. Sudah menulis berdiri selama-lamanya di situ ya? Kan lumayan jadi maskot pengajian Hong Kong. Gantian dia saya jadikan gambar background percobaan. Kayaknya sok sibuk orang kerungu kayaknya. Bunda gak usah cemburu sama Bu Nuris ya. Kalau dia sama aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan susu kadar luar saya. Ya, sebelum saya teruskan kita selamat dulu ya. Walaupun suara saya hancur tadi. Saya jadi minta kencur, gak ada kencur. Makanya kalau saya sekarang pakai jenis sarkom sama PSK-PSK tua itu, sekarang parfumnya bukan Bulgari, bukan macam-macam, kencur. Jadi kenapa kamu kok pakai parfum kencur? Kan kita masih bau kencur. Ayo kita selamatan, minta lagu yang lama apa lagu baru? Lagu baru belum jadi. sudah hilang kasetnya ya. Ya, kalau lagu-lagu baru itu kan sekarang macam-macam. Kayak lagunya Via Valen, Ditinggal Rabi. Kalau banyak teman-teman BM itu lagunya Guyon Waton, Korban Janji. Woi, lu ngopas aku sayang. Saya pengen apa yang oh yang ini oh bukan satu. Saya pengen lagu Korban Janji versi Tibil Kulub. Tibil Kulub bisa bu ya, kan lagu suara banyak atau Kim Cilu Kepolon, Kalingan Mantan, Ditinggal Rapi, semacam-macam. Saya lagu apa-apa bisa loh, santai aja. Kita lagu apa? Kembang Kantin bisa. Kembang kantin mantan nanyar di ring bedil ala celeret di bon jundil aku kaget cekalan kini. Ayo minta lagi apa? Rondok kelayung layung ono tangis kelayung layung tangis rondo hati ne bingung nangis saben bengi turu dewe rono singan cami ditumpai arang-arang Korban Janji tapi versi selawat. Shalawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Apa arti bil kulub tau? Nah, di rumah sambil ngelamun daripada ngelamun sing ora-ora karo semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing mau ibadah tak tunggu tangi lunas. Rambut mulai meteng. Batangan meteng karo sapa Maryam, rambut dipuji yo meteng. Ning awakmu aja melu-melu Maryam. Gus, kula kaya Maryam. Apa rambut dipuji meteng? Lho. Lah niku ora kaya Maryam tapi diuntal codo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Sirnya kowe lunga nalikane adan kae sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa afiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ulangi tadi biar apa? Kowe lunga nalikane adan kae mengejar dunia lupa akhiratmu. Sebentar, mau saya rekam, saya kirim ke Indonesia. Wajah indah, ramah, muslimah di Hong Kong. Padahal mau saya kirim ke patroli. Saluran dari Muhammad. Bilangin lagi. Kan gak saya live. Jadi itu Pak Maritan gak pengertian kok. Malah ngelokkan perusahaannya apa orang. Kita ambil gambarnya dari ketua panitia. Mirip Marsanda ya. Ya karena sudah tua ya kayak markabah. Sallu ala Nabi Muhammad. Koe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupa Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibn qulub. Muhammadin ibn qulub wa tawaliha Muhammad. Amin. Sehingga ibu nulis gitu. Kue lungo pas aku merongos merongos. Terus ke, terus ke. Tanpa sebab. Urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kong banyu putih. Bu, jadikan sholawat kebiasaan harian sehari-hari. Insya Allah, apapun hajatmu kabul. Punya anak kecil seperti ini, kalau nakal tidur pegang kepalanya sholawat. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muka-muka anakku sholihah al-fatihah. Padahal gue semulih Indonesia kok bujumu, bujumu cangkemi cerewet kamu. Turu cengkel cangkemi. Sampai ada si Tuhan Muhammad, muka-muka bujuku canggung merah cerewet. Al-Fatihah. Ibadahnya tetap cerewet, gampang tambah Yasin satah lile. Itu pertama motivasi saya kenapa saya tidak mau berhenti ngaji, karena saya pengen dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Amin. Amin. Saya mau tanya, kalau besok di Hongkong dengar berita Gus Miftah mati, kira-kira kirim doa apa enggak? Enggak mungkin dong, awakmu mati di sini. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian saya bersikuku tebrak berangkat ngaji walaupun saya sakit. Mohon maaf Bapak Ibu. Hari ini saya bilang, hari ini mudah-mudahan enggak terjadi di Hongkong. Hari ini begini, di Indonesia itu sedang ramai. Ramainya apa? Banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Tapi ini bahaya. Ini mohon maaf ya, saya ngomong ini di luar konteks apapun. Jangan menduga-duga pilpres dan lain sebagainya. Saya enggak urusan. Saya itu sedih gara-gara pilpres orang Indonesia ribuan suku bangsa hanya tersisa dua suku, kampret dan cebong. Kan kurang ajar. Aku kampret kue cebong, bangga amat kampret lowo cebong ki kodok. Bangga-bangga ini apa? Kita itu berkawan sebagai BMI Buruh Migran Indonesia yang ada bertahun-tahun. Pilpres cuma 5 tahun sekali. Kenapa kemudian kita cuma marah dengan kawan gara-gara pilpres? Betul? Jadi kopi apa kopi susu? Oh, kencur. Kencur bukan kopi. Nanti mau tak siram kini Bu Nuris. Supaya masih muda kan masih bau kencur. Kopi, saya minum kopi susu, saya enggak. Karena kopi susu itu menginginkan kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak dulu. Saya kemarin mau di-endorse sama kopi Torabika jadi bintang iklan. Saya enggak mau. Kenapa, Gai? Kopi itu iklannya semuanya bohong. Kopi kapal api. Dibuka kopinya Rono kapal. Kopi itu gua. Buka kopinya Rono tuai. Yang jujur iklannya cuma satu. Gajah duduk. Buka sarungnya, ono belalainya. Masuk Pak Rika. Karena saya tahu kalian telah merindukan belalai di rumah. Kata istri saya tahu bedanya gajah dengan abah. Bedanya apa? Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya. Kalau abah belalainya ada kepalanya. Banyak orang semangat Islam yang tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Ini bahaya. Istilahnya apa? NKTA, nafsu kuda tenaga ayam. Saya kasih contoh. Saya dicurhati sama salah satu artis binaan saya, Via Valen. Via ngajar cie. Persoalannya saya dengan Via Valen beda keyakinan. Dia yakin mau, saya yakin gak mau. Dia bilang begini sama saya, Abah, Pak Pondo, saya itu pernah menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Begitu nyanyi, saya didemo sama beberapa orang. Alasannya apa? Karena saya dianggap menistakan solawat. Solawatan kok di panggung dangdutan. Pertanyaan Via Valen ke saya apa? Abah, saya mau tanya. Abandu, apakah benar Din As-Salam itu lagu sholawat? Saya jawab, salah. Din As-Salam itu bukan lagu sholawat. Itu qasidah Arab, tapi bukan sholawat. Lah orang-orang sekarang itu yang semangat Islamnya tinggi menganggap seolah-olah semua yang Arab itu sholawat. Itu gak nyambung. Kamu mau nyanyi Din As-Salam di mana? Yang kerjanya ngedusi manuk kaya Bu Nuris umpamanya. Eta-eta rakrungu. Sambil ngedusi itu nyanyi Din As-Salam boleh. Karena itu bukan lagu sholawat. Din itu artinya agama, As-Salam itu artinya keselamatan atau perdamaian. Itu mau dinyanyi sambil ngepel boleh, sambil masak boleh. Karo ngising gitu loh. Kalau mengising ini kalau nggur kalau nyanyi ini Allah ini Allah bikin nilai hubus juga kau baris sadarannya kila hati mata fi masa boleh karena itu bukan lagu sholawat. Yang gak boleh itu kalau kamu kemudian nyanyi di WC sholawatan itu gak boleh. Ya Habibah, nah, itu gak boleh. Itu sholawat.

cangkem yang merangkas rame kemingkem. Makanya kalau saya ditanya pengen segera 17 April supaya kondisinya normal, betul Bu ya? Coblosan di TPS itu gak asik. Dandane ora nyoblos sak jam. Nyoblos sih semenit. Nanti minggu mah karo bojone nyopote baju semenit. Nyoblos saja. Oh iki seduluran iki selawase. Di sini sama-sama anak bangsa yang merantau. Jangan kemudian hanya terpecah belah gara-gara pilpres. Sing dadi sapa wae lak kowe ora kerja tetep ora mbadok. Kira-kira mau rumah sakit, sing dilek presidennya apa tak kancane? Ya kancane. Kenapa kita musuhan dengan teman gara-gara itu? Aku kampret, kamu cebong aja. Aku cebong, kamu kampret. Begitu diloknya cebong, mah aku cebong apa? Apa namanya? Cebin. Ini saya ngomong ini di luar konteks pilpres. Yang pertama, ini nafsunya besar, tetapi ilmunya nggak ada. Contoh lagi begini. Ketika PBNU itu mengeluarkan fatwa di Banjar, Jawa Barat dengan mengganti istilah kafir menjadi non muslim, ini ribut pro dan kontra, betul? Tak kasih penjelasan. Kenapa saya setuju dengan fatwa ini? Tetangga saya orang Nasrani. Lingkungan saya 60% itu Nasrani. Jadi tonggokku ini asu kabeh. Ini asu kabeh. Asu. Itu apa ini? Tawain saya. Kalau ngocok muka-muka keri matamu. Pengajian amplop tidak jelas kelihatan kocok mata. Itu apa lagi? Kita akhiri pengajian kita. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ini akan saya sampaikan kenapa hal ini terjadi di Indonesia. Wow. Jadi begini, saya tambah dikit lagi. Nanti pengajian insya Allah sampai jam 1 malam. Insya Allah. Oh, sebelum saya lanjutkan, ada pesan dari panitia, ada sorban keliling. Kita selawatan dulu sambil sorbanan. Oh, sesuk ini kuburan, gue lu kepadang. Kepadangnya telu. Ono sender, petelmak, PLN. Awak milih sender apa PLN? Senyum pelungi $10 itu sendir. $50 itu Petromax, $100 ke atas itu PLN. Ya, Anda tadi milih mana? Lagu ini lagu Jawa Bay. Eh, panitia siap-siap. Oh, belum mundur. Siapkan uang. Yang nggak punya utang. Orang ajar pengajian delok kiai ganteng infakemu $10 bahasa delok kebun binatang niatnya delok munyok sangunnya $100 aja itu larang kiai apa larang munyok bu jenengan wes karo kiai apa munyok tadi ini gini nyok ayo panitia siap-siap serbanya. Belum, nanti udah siap sini. Maju sini. Baru. Ayo mono, kerupuk serban metu, ana-ana. Duso. Kerupuk serban metu. Takut amat lo sama serban. Pengajian khusus, ada serban keluar, metu ah. Kere. Saya tambahin dikit lagi, serbannya siap-siap nak tambahin dulu. Jadi begini, saya kasih penjelasan soal kafir. Ada ulama yang mengkritik, itu gak paham. Cangkemmu menengok. Sudah siap belum? Sudah siap? Sudah, selawatan dulu. Salli wa sallim Wow. Luris. Saya kasih tahu soal kafir. Begini, karena saya memahami persoalan ini. Aku tak takon. Kowe ini nyebut majikanmu bahasanya kafir apa non muslim? Kamu panggil, hei majikan kafir. Lampir. Apa mas lampir? Geran dong. Ada ulama yang gak sepakat dengan istilah kafir diganti non muslim, akhirnya mengkritik. Akhirnya dia bilang apa? Itu gak paham, karena kafir itu bahasa dari kafaro yukafiru kufron. Itu kalau anak anmon sewu, jadi kan mondoke anak diguyu. Yang ada itu tasrifnya bukan kafaro yukafiru kufron, tapi kafaro yakfuru kufron fahuwa kafiru. Kalau kafaro yukafiru takfiron, lah ini digabung kafaro yukafiru kufron. Saya kenapa ditanya? Kok seperti itu Gus? Iya, karena ngajinya gak beneran. Ngajinya hanya sekedar dari internet tabayatubu YouTube. Akhirnya goblok karena yakunu konangan. Lah, benar yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur, akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji dipanggil kiai. Ini tugasnya Bu Nuris, hati-hati kalau undang penceramah dari Indonesia. Banyak orang yang tidak pernah ngaji tapi dipanggil ustaz. Ini mengerikan, akhirnya ngawur. Kayak baru-baru ini ada yang namanya Gus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Please check. Seperti saya, Quran kita itu Al-Isra ayatnya 111. Kok sih mau waca 176? Dan kebodohan-kebodohan ini ditampakkan sekarang di media sosial. Na'udzubillahi min. Salahnya di mana? Karena ini majelis yang saya doakan insya Allah istiqomah. Saya kasih tahu. Di dalam kitab taklim disebutkan al ilmu bila saikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milik guru-gurune mbah ne setan. Boleh enggak Gus belajar di YouTube? Boleh, tapi dilihat dulu kapasitas keilmuan yang Anda lihat. Boleh enggak belajar melalui on air? Boleh, tapi harus jelas gurunya siapa. Jangan kayak di Solo. Di Solo itu ngajinya hanya dengan radio, nggak jelas yang ngaji siapa. Saya ngerti kula ono suara, jadinya radio kuwi ono suara tanpa rupa. Sing ono suarane ra ono rupane kuwi jenenge anta. Gila kok ngaji gurune ra jelas, berarti gurune anta. Yang namanya entut itu menjadikan fitnah. Soalnya apa? Sing entut sapa, sing ngambul sapa. Mila kok ngajine gurune gak jelas, akhirnya salah-salahan, fitnah-fitnahan, bid'ah-bid'ahan, kafir-kafiran soale gurune. Son sembora semiki masyo ta udan santri saya, abah, kalau gunentut mondoknya di mana, abah? Kalau gunentut mondoknya di mana? Al-Mahadu Salafiyah Hasilitiyah. Bo, hati-hati kalau mendatangkan penceramah, hati-hati kalau mendatangkan ustaz. Kita khusnudon, tapi jangan sampai gara-gara pengajian justru kemudian menimbulkan fitnah. Keilmuannya tidak jelas. Na'udzubillahi min. Pentingnya guru itu di mana? Saya kasih tahu. Barangkali kalian mau mendatangkan seperti Maulana Habib Lutfi, jelas beliau enggak kerso, karena beliau enggak mau kemana-mana kecuali di Indonesia. Beliau saja kalau saya umroh, abah yuk kita umroh. Saya yang bayar, saya yang ngopeni. Beliau bilang, "Le,